الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المسلمين والمسلمات رحمه ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis di dalam Sahih Muslim. Terakhir kita telah mempelajari tentang adzan dan iqamah, bahwa adzan itu disuruh untuk genap bilangan dua-dua, sementara iqamat adalah ganjil. Lalu berapakah kalimat dari iqamat itu? Yaitu 10, berapa? 12 atau 11 iqamat, 11 kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, ila shalah, ila falah. Qul qul salam Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Adapun Allahu Akbar, Allahu Akbar yang pertama itu hitungannya menjadi satu, sehingga dianjurkan untuk membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar itu satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu satu, walaupun takbirnya dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar ini adzan dua kali. Ketika dibawa kepada iqamat dia sekali, tapi kalimatnya terdiri dari dua kalimat. Adapun yang diucapkan oleh sebagian orang adalah Allahu Akbar sekali saja, kemudian takbir yang keduanya juga Allahu Akbar sekali saja, berdasarkan keumuman hadis ini, maka tentu ini adalah tidak sesuai dengan apa yang datang riwayat yang menjelaskan bahwa lafaz iqamat itu 11. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maaf, tidak ada uang. Ya, tidak ada uang. Kadang-kadang ada orang iqamat, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini salah. Kenapa? Karena iqamat adalah kependekan dari adzan. Adzan tidak ada wawunya. Ya. Baik. Kita masuk ke dalam sifat al-adzan. Babu sifatil adzan. Hadis 842. وحدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي حدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ثم يعود ويقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زال إسحاق الله أكبر الله مطلع إله إلا الله. Jadi sifat sifat dari adanya Allah Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulang lagi ke depan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini terkenal dengan namanya azan Abi Mahdurah. Abi Mahdurah ini namanya adalah Samurah. Ada lagi mengatakan namanya Aus atau Jabir. Ibnu Qutaybah di dalam Ma'arif dia mengatakan Sulaiman bin Samurah wa huwa gharib. Namanya Sulaiman bin Samurah, tapi ini adalah Ali. Abu Mahdurah Qurashi Jumahi aslama ba'da Hunain. Abu Mahdurah ini orang Quraisy. Dia masuk Islam setelah Hunain, perang Hunain. Yaitu setelah perang, setelah ditaklukkannya kota Mekah. Pada tahun keberapa? Tahun ke-8 Hijriah. وكان أحسن الناس صوتا. Dia termasuk orang yang paling indah suaranya. Tuwfiya bi Makkah radhiyallahu anhu sanata 59. Dia meninggal dunia di Makkah pada tahun 59. Beda setahun dengan Abu Hurairah meninggal. Waqila 77. Ada mengatakan meninggalnya tahun 77 Hijriah. Walam yazal muqiman bi Makkah. Dia selalu tinggal di Makkah. Wa tawaratha dhurriyyatuhu al-adhan. Radhiyallahu anhu. Keturunan beliau mewarisi adzan. Jadi artinya apa? Abi Mahdurah ini muazzinnya Nabi. Nabi tunjuk dia menjadi adzan muadzin untuk di Mekah. Kemudian adzan ini pun turun temurun kepada keturunannya, adzan di Mekah. Yang diajar oleh Nabi yang apa yang kita sebutkan tadi, diriwayatkan oleh Muslim, ya, yaitu Nabi mengajarkan kepadanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam riwayat lain selain dari Imam Muslim takbirnya 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terjih, kemudian dia kembali kepada syahadat lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Qala Qadhi'an rahimahullah ta'ala ووقع في بعض الطرق الفارسي في صحيح مسلم 4 مرات. Di dalam sebagian dari jalur Farisi di dalam Sahih Muslim ini terdapat 4 kali takbir. Tetap diriwayatkan oleh Muslim, tapi dari jalur yang lain tercantum bahwasanya takbir itu 4 kali. وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد. Begitu juga terjadi kepada hadis Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini orang yang mimpi datang kepada seorang mengajarkan adab, lalu disampaikan kepada Nabi, lalu Nabi SAW menyuruhkan ajarkan itu kepada Bilal. Di dalam apa terjadi perbedaannya antara apakah takbir itu 2 kali atau 4 kali? Wal masyhur fi tarbiyah. Yang masyhur dalam hadis Abdullah bin Zaid adalah 4 kali 4. 4 kalinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wabi tarbiyah, dengan pendapat 4 kali ini, qala Syafi'i wa Abu Hanifah wa Ahmad wa jumhur ulama. Imam Syafi'i berpendapat seperti itu. Abu Hanifah, Imam Ahmad dan mayoritas ulama bahwa takbir itu adalah 4 kali. Wa bitathniyah qala Malik. Adapun Imam Malik, dia berpendapat 2 kali takbir. Wahtajja bihadzal hadis. Imam Malik berhujjah dengan hadis ini. Wa bi annahu amal ahli Madinah. Bahwasanya itu adalah perbuatan penduduk kota Madinah. Wa ma'arufu bis sunnah. Mereka adalah orang paling mengenal tentang sunnah. Jadi di antara hujahnya Imam Malik adalah berhujah terhadap perbuatan penduduk kota Madinah. Ya. Bahwa apa yang sudah biasa dilakukan oleh orang di kota Madinah ini menunjukkan ini yang diwarisi mereka semenjak dahulu, zaman-zaman Nabi. Wahtajjal jumhur, mayoritas ulama berpendapat atau berhujah bahwa ziyadah min ats-tsiqati maqbulah. Kalaupun di sini riwayatnya adalah 2-2, tapi dalam riwayat yang lain ada penambahan menjadi 4, dan penambahan itu dari orang yang terpercaya. Maka penambahan yang didatangkan oleh orang yang terpercaya diterima. Wattarbiyah amalu ahli Makkah. Sementara takbir 4 kali itu adalah perbuatan penduduk Makkah. Wahyamujma'u muslimina fi mawasim wa ghairiha. Mekah adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin, ya, di dalam musim haji dan yang lainnya. Itu menjadi tempat berkumpulnya. Walam yumkir dhalika ahadun minas sahaba wa ghairuhu wallahu a'lam. Tidak ada seorang pun dari sahabat dan yang lainnya yang mengingkari itu. Maksudnya apa? Kalau seandainya itu adalah satu hal yang mungkar, yakni tarbiyah tadi, takbirnya 4 kali tadi, tentu sahabat sudah mengingkarinya. Tidak adanya pengingkaran dari sahabat ini menunjukkan bahwasanya itu adalah sebuah hujah. Baik. Imam Nawawi ini mengatakan wa fi hadzal hadis Di dalam hadis ini hujjatun bayyinatun wa dilalatun wadhihatun li madhhab Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa jumhur ulama. أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع. Dalam hadis ini terdapat hujjah yang jelas, dilalah wadhiha, indikasi atau penunjukan yang jelas, argumentasi yang jelas untuk madhab Malik atau pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad dan mayoritas ulama. Apa itu? Anna tarji'a. Sesungguhnya tarji'. Tarji' ini apa nih? Raja'a. Raja'a itu apa? Kembali. Ini maksudnya tarji' itu adalah syahadatnya diulang dua kali. Ya, terlepas tadi kita kalau mengambil mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, kita ulama mengatakan takbirnya empat kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi setelah itu apa lagi? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia tarji', dia ulang kembali ke belakang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu setelah itu dia lanjutkan hayyala salah, hayyala salat dan seterusnya. Bahwa adzan tarji', ya, bahwasanya tarji' mengulang kembali syahadat dua kali di dalam adzan, tsabitun masyru', sesuatu yang telah tetap. Dan masyru', apa arti masyru'? Dilegalitasi. Legal, bukan tidak legal. Masyru', disyariatkan, ada syariatnya. Wa huwa al-'audu ila shahadatayn marratayn bi raf'i sawti ba'da qawlihima marratayn bi khafdhi sawt. Yaitu mengulangi syahadatayn, mulai dua syahadat ini dua kali dengan suara yang tinggi setelah mengucapkannya dengan suara yang lemah, suara yang rendah. Jadi nanti misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulangi ya. Asyhadu anna ilaha illallah, asyhadu anna ilaha illallah. Diangkat lagi suaranya. Ini dalil yang jelas dalam Sahih Muslim. Hadis sahih. Abu Hanifah dan orang-orang Kufah, dia menganggap la yushra'u tarji' amalan bi hadis Abdullah bin Zaid. Tidak disyariatkan tarji' mengulangi kembali syahadatain karena mengamalkan azannya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid tidak ada tarji'. Fa'innahu laysa fihi tarji'. Karena dalam hadis itu tidak ada tarji'. Wa hujjatu al-jumhur hadha al-hadis as-sahih. Argumen mayoritas ulama ini hadis yang sahih ini. Wa ziyada muqaddamatun ma anna hadith Abi Ma'thur hadha mutaakhir an hadith Abdullah bin Zaid. Maka penambahan yang terjadi itu lebih didahulukan. Berarti ada penambahan ilmu. Sementara hadis Abi Mahdura ini belakangan. Asal hadis azan apa? Hadis Abdullah bin Zaid. Ya. Fa inna hadis Abi Madzurah sanatul thaman min al-hijrah ba'da Hudaybiyah. Hadis Abi Madzurah ini tahun ke-8 dari hijrah setelah perang Hunain. Wa hadis Ibn Zaid fil awal al-amr. Hadis Abi Zaid fi awal al-amr. Hadis Abdullah bin Zaid adalah pada awal dahulu, awal disyariatkannya azan. Wadhamma ila hadha kulliha amalu ahli Makkah wal Madinah wa sa'ir al-amsar wallahu a'lam. Ditambah lagi, ini adalah argumen perbuatan-perbuatan para orang di seluruh dunia. Terjadi perbedaan pendapat. Wakhtalafa ashabuna fi tarjih. Berbeda pendapat mazhab Syafi'i di dalam tarjih ini. Hal huwa ruknun la yasihu al-adhan illa bihi am huwa sunnatun laysa ruknan hatta law tarakahu sahha al-adhan ma fawata kamal fadilah. Apakah tarjih ini merupakan rukun yang mana azan ini tidak sah kalau tidak tarjih, atau dia hanyalah sunnah bukanlah rukun sehingga kalau ditinggalkan azan tetap sah walaupun keutamanya berkurang? Ala wajahin, dua pendapat. As-sahu indahum anhum sunnah. Pendapat yang terkuat itu yang sahih menurut Syafi'iyah, tarji' itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Waqad dhahaba jama'atun min al-muhaddithin wa ghairin ila takhyir baina fi'l at-tarji' wa tarkihi wa sawab itsbatuhu wallahu a'lam. Sebagian dari kelompok ahli hadis mereka memandang boleh memilih mau ada atau tidak. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanif, Imam An-Nawawi dia mengatakan wassawabu itsbatuhu, yang benar itu tetap ada. Jadi sepertinya Imam Nawawi dia lebih cenderung mengatakan tetap dilaksanakan tarjih. Baik. Ada di antara antum muadzin tidak di sini? Jangan-jangan habis pengajian ini langsung nanti di rumahnya atau di masjidnya langsung ada azan tarjih. Ini datang dari mana ini? Wah, kami sudah ngaji di Masjid Hakim, mana ada saya Muslim. Perlu diperhatikan. Syekh Ibn Utsaimin dia mengatakan rahimahullah ta'ala, amalan-amalan sunnat, amalan-amalan sunnat yang dianjurkan untuk dilakukan, kalau seandainya belum terkenal bagi masyarakat, maka perlu mensosialisasikannya dulu. Kita sampaikan bahwa ini adalah hadis, ini adalah syariat. Paham mereka, baru kita lakukan. Itu apa gunanya? Agar mereka tidak mengingkari sebuah yang telah diajar oleh Nabi. Boleh jadi mereka akan mengingkari, sebagaimana terjadi kampung saya dulu. Kalau nggak salah waktu itu saya sanawiyah tadi ya, lupa. Ada garin masjid, bapak itu tua. Adanya azan tarjih dia lakukan. Mungkin dia mempelajari mazhab Syafi'i kali. sehingga diingkari oleh orang kampung. Ini adzan apa ini? Dibilang lagi bid'ah nanti adzan. Maka ini perlu ada sosialisasi dulu. Artinya apapun amalan sunnah yang nilainya adalah sunnah, anjuran untuk melakukan, maka seharusnya kita lakukan sosialisasi. Kita sampaikan dulu, ya, sesuai dengan perkataan Ali bin Abi Thalib, hadithun nas bima yaqiluhu. Sampaikan kepada manusia apa yang mereka pahami, yakni berkadar sesuai dengan kadar logika mereka. Atuhibbun ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Apakah kalian pengen Allah dan Rasulnya didustai? Ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak sesuai dengan kadar logika mereka, kebenaran itu akan mereka ingkari. Nah, ini metode sebuah dakwah kepada masyarakat. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau seandainya kita sudah tahu nih, belajar nih, dan kita mendengar ada orang yang melaksanakan hadis adzan tarjih, maka tidak perlu kita ingkari, karena kita sudah tahu itu ada hadis sahih. Tapi tidak mesti kita lakukan sampai kita melakukan sosialisasi. Ya. Baik. Jadi pendapat yang terkuat adanya adalah sunnah. Yakni tidak menjadi rukun. Artinya kalau azan Abdullah bin Zaid sudah sah. Ini yang masyhur gitu ya. Itu yang masyhur. Baik. Qawlu hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah artinya ta'alu ila shalati wa aqbilu ilaiha. Ayolah kemari menuju salat dan menghadaplah kepada salat. Itu artinya hayya 'ala shalah. Wa muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu yang dapat kita sampaikan, ya. Jadi saya tekankan kembali, adzan tarjih masyru' tsabit. Sebuah yang telah tetap ada sahih. Namun di dalam melaksanakannya kita perlu sosialisasi. Ya. Untuk apa gunanya? Agar orang jangan enak membawa dia ke dalam kandang. Enak. Itu apa lagi? Nah, ini kadang-kadang kan suatu kebenaran yang sudah kita ketahui, kita belum mensosialisasikannya. Sehingga satu hal yang baru menurut masyarakat tentu diingkari. Ya. Termasuk perbuatan kita halal menghidupkan sunnah kembali, ya, ini bangkit batang terhadap, ya, karena membutuh sosialisasi, butuh memberikan kondisi masyarakat yang lebih baik. Ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.